Keseimbangan dan perencanaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wakulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin." وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Sungguh orang yang berlaku boros itu adalah temannya syaitan. Padahal syaitan itu sangat kafirnya kepada Rabbnya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 27. Nabi SAW juga bersabda, لَا أَقْلَكَ التَّدْبِيرِ وَلَا حِلْمَكَ الْكَفِي. Tiada kecerdasan yang seperti perencanaan dan tiada kesantunan sebagaimana menahan diri.